pandai berenang, pandai menyelam, pandai berlari cepat, pandai memanjat pohon, dan pandai terbang tinggi, maka kita harus bikin sekolah di hutan yang mengajarkan semuanya itu. Dibikinlah kurikulum bersama. Yang hebat-hebat di hutan berkumpul semua. Supaya anak-anak di hutan semua pandai apa? Berenang pandai, lari cepat pandai, memanjat pohon dan pandai terbang cerita. Dibikinlah kurikulum. Saya gak tahu kurikulum di ICM bagaimana. Apa yang terjadi? Semester pertama, semua anak merasa gagal belajar. Kenapa? Kata si burung, aku bodoh. Kenapa nak? Aku gak bisa lari cepat. Ya iyalah. Kata si anak ikan, aku bodoh. Kenapa? Aku tidak bisa manjat pohon. Kecuali sedikit. Apa kata si anak harimau? Aku bodoh. Ini kakiku patah. Gara-gara loncat, kena batu, ingin belajar berenang gitu. Menuju semester 2 supaya semua pintar, harus kursus, harus les. Karena pelajaran di sekolah tidak cukup untuk itu, les. Anak harimau les terbang, les renang, les apa lagi? Manjat pohon dia bisa lah ya. Anak burung les apa? Les lari, les apa lagi? Les renang, les apa lagi? Manjat. Tapi bisalah dia manjat anak burung. Anak ikan les apa? Les lari, les apa? Les manjat, les terbang. Sedikit-sedikit bikin salah, terbang di dari permukaan air. Wah, setelah selesai, ternyata ketika naik-naik kelas semua, semua merasa gagal. Karena masing-masing bukan untuk menjadi dirinya. Dididik untuk menjadi seperti yang diinginkan oleh sekolah. Apa yang terjadi? Bubarkan sekolah itu. Kembalilah kepada diri dan jati diri masing-masing. Wahai burung, setelah kamu belajar berenang, gara-gara belajar berenang, enggak mampu lagi terbang tinggi. Ikan ini setelah belajar manjat pohon, patah siripnya sehingga tidak lagi bisa menyelam dan gak mampu lagi mengejar mangsa. Ini sebetulnya sebuah cerita oleh tokoh pendidikan ini disampaikan. Saya ingin katakan bahwa anak kita bisa jadi habis waktunya di luar untuk sesuatu yang dia tidak butuhkan di dalam hidupnya. Bayangkan struktur tulang anaknya gak cocok jadi penari balet. Dipaksain sama anak, sama orang tuanya. Yang satu lagi udah tangannya jempol semua, disuruh kursus piano, gak punya feeling musik. Cuma supaya bisa pakai piano klasik yang sudah dipasang di ruang tamu itulah, agar anaknya bisa pakai itu, dipaksa kursus. Ini orang tua apaan? Jadi jamar ya Pak Kumbang. Penjahat kedua yang sekarang ini sedang kita hadapi, bisa di masyarakat, bisa di sekolah. Sekarang ini luar biasa lagi. Bagaimana dengan gadget anak-anak kita itu? Dan yang terakhir, yang paling anyar ini, saya lagi kumpulkan. Kita lagi sibuk-sibuk pilpres. Di sini nggak boleh ngomong politik, ya? Hah? Jangan ngomong politik. Politik nomor 2 kan saja, jangan di sini. Ya. Jangan ngomong politik. Ini kita lagi di pengajian. Nomor 2 kan saja politik itu. Ini semua demi kepentingan akidah anak kita. Nomor 2 kan politik itu. Jangan. Jangan dibicarakan di sini. Faham? Jangan ngomong politik di sini. Jadi rancangan undang-undang penolakan terhadap kekerasan seksual ini bahaya. Yang sekarang ini mereka sedang paksakan. Ini sebagai lanjutan setelah mereka gagal di rancangan undang-undang kesetaraan gender. Mereka bikin buku sekolah agar anak-anak kita ini jadi LGBT. Terutama yang dibuat oleh yang namanya kelompok setara. Tim penyusun modul working group modul setara. Guru dan murid peserta didik SMPN 1 Berbah, SMPN 13 Yogyakarta, SMP apa lagi. Tim penyusunnya ini semua dan buku-buku diajarkan agar anak kita ini, intinya menurut saya yang namanya rancangan undang-undang penolakan terhadap kekerasan seksual ini seakan-akan itu antivirus tapi isinya virus. Jadi begini, yang disebut dengan kekerasan seksual adalah kalau terjadi perkosaan, pemaksaan, maksud saya, pemaksaan seksual. Kalau dilakukan secara rela, suka sama suka, bukan sebuah kesalahan di tingkat sosial itu. Dan anak-anak kita di sekolah dijejali dengan guru-guru yang sulit dilatih untuk itu. Terutama ustazah-ustazah yang sudah dilatih dalam ilmu kesetaraan gender ini. Ilmu yang mereka tanamkan di dalam, terutama di benak anak-anak kita ini sangat berbahaya. Dan ini bisa merusak undang-undang yang sudah ada tentang undang-undang perkawinan, ya, undang-undang perlindungan anak, KUHP dan rancangan KUHP yang sudah jelas lebih bagus, tetapi kelompok feminis yang ingin melegalkan homo dan lesbi dan perilaku aborsi dan perzinahan. Lewat undang-undang ini mereka secara tersirat ingin melegalkan semuanya. Kalau kita sebagai orang tua tidak care terhadap persoalan ini, tidak kuamfusakum wahlikum nara, rusak rumah tanggamu. Baik. Sampai di sini saya ingin masuk kepada segmen berikutnya. Itulah tadi sedikit contoh-contoh kasus tentang serangan ke rumah tangga, sehingga kenapa Allah bilang qu anfusakum, peliharalah dirimu. Karena yang pertama kali merusak di dalam rumah tangga siapa? Dirimu. Wahlikum, dan keluargamu, sebab keluargamu juga dirusak dari luar, baik dari masyarakat maupun dari sekolah maupun dari lingkungannya. Saya kira cerita-cerita tentang itu banyak. Naran, dari siksa api neraka. Banyak situasi-situasi yang menurut kita sedang membangun rumah, situasi rumah, tapi sebetulnya sedang membangun suasana neraka di dalam rumah. Baik, Bapak Ibu sekalian. Ada ayat di dalam Al-Quran, di dalam surah Ar-Ra'd 23. Bunyinya begini, yang saya bacakan tadi di awal. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa durriyatihim. Ada surga yang bernama surga Adan yang disiapkan untuk satu keluarga. Keluarga yang saleh, bapaknya saleh, pasangannya saleh, keturunan anak dan cucunya. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Nanti di surga di sana malaikat akan masuk dari berbagai pintu yang ada di surga. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat atas kalian, atas kesabaran kalian. Nah, sampai di sini. Saya ingin menggambarkan ayat itu kalau di dunia, insya Allah rumah tangga kita menjadi rumah surgawi, dan insya Allah rumah tangga kita menjadi rumah yang seluruh isinya masuk surga sekeluarga. Bagaimana caranya? Ada tiga hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, jenjang hidayah di dalam rumah tangga sebetulnya sama dengan jenjang hidayah yang lainnya. Tadi kan saya bertanya, biasanya orang menikah itu karena apa? Satu, karena cinta. Misalnya, mah, aku dilamar mah sama seorang cowok. Kamu cinta sama dia? Iya sih, mah. Dia udah kerja? Udah. Bungkus karetnya dua kalau perlu. Tanpa mempertimbangkan hal-hal yang lebih strategis yang mesti saya sampaikan tadi, terutama tentang apa? Fadfar lidhati din taribat yadak. Pilihlah dulu kriteria agama seseorang, maka kamu akan beruntung dan tidak akan merugi dari situ. Tampan atau cantik, harta, kemudian keturunan, itu penting semuanya. Tetapi ada yang lebih penting untuk diperhatikan di rumah. Maksud saya begini, ini rumah tangga kita nih level yang mana saya mau coba gambarkan. Nanti Bapak Ibu tentukan sendiri pada level berapa rumah tangga kita. Yang pertama begini, para ahli tafsir ketika menafsirkan tentang jenjang hidayah, ihdinas siratal mustaqim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran itu sebagai hudan, itu ada tiga tingkatan. Yang pertama, hidayah ad-dalalah wal irsyad. Yang kedua, hidayah at-taufiq. Yang ketiga, hidayah al-jannah wal-nar. Ini ahli tafsir mengatakan tiga jenjang hidayah ini. Hidayah yang pertama, hidayah dalalah wal irsyad. Hidayah, Quran sebagai sumber ilmu yang memberikan bimbingan. Quran sebagai sumber ilmu yang memberikan bimbingan. Tapi belum tentu yang sudah punya ilmu Al-Quran ini mampu melaksanakannya atau ringan mengerjakannya. Karena orang yang mampu mengerjakan Al-Quran itu sudah masuk ke jenjang kedua, yaitu hidayah taufiq. Kalau ada orang faham Al-Quran dan dimudahkan untuk memahaminya, kemudian direzekikan mudah mengamalkannya dan ringan mengerjakannya, berarti sudah masuk pada jenjang hidayah yang kedua, apa yang namanya hidayah taufik. Jadi yang betul sebetulnya hidayah taufik, bukan taufik hidayat sebetulnya. Dan kalau penutupan yang benar itu bukan wabillahi taufik wal hidayah, yang benar adalah wabillahi hidayah wa taufik, karena taufik itu datang setelah hidayah. Jelas ya? Dan yang paling tinggi, kalau sudah berorientasi ilmunya dan pekerjaan aktivitas ibadahnya itu orientasinya jannah wan nar, ini yang paling tinggi. Orientasinya adalah surga dan menjauhkan diri dari neraka. Saya pernah masuk pengajian. Salah saya sih, masuk pengajian langsung bicara tentang surga dan neraka. Ibu-ibunya marah-marah. Yang marah pertama kali nenek-nenek pula. Ustaz, dulu pakaian saya ini lektong. Saya gak tahu lektong itu apa. Yang gak pakai topi. Terus maksud ibu, Ustadz jangan susah-susah yang ngajarin agama. Dikit-dikit neraka, dikit-dikit surga. Nih, saya hari ini mau pakai jilbab aja, Tuhan untung. Ini yang ngomong ketua pengajiannya, sudah almarhum. Tapi saya tahu ini nyablak-nyablaknya nenek-nenek lah gitu di hadapan cucunya lah. Karena saya saat itu juga masih jomblo yang manis lah gitu. Di hadapan si nenek. Sehingga dia berani menghantam saya gitu. Dulu Ustaz, saya tuh dansa dan banyak cowok yang ngajarin saya dan ngajakin saya dansa. Di situ saya baru paham lagu sa apa? Nenek minta dansa. dan seempat kali gitu ya. Terus lagunya serong ke kiri. Kenapa sih selalu surga neraka, surga neraka? Ya, ini nih di antara orang tua nih di ICM nih, juga macam-macam memasukkan anaknya ke sini. Saya ngobrol, kalau orang tua yang masukin anaknya ke pesantren, biasanya orientasi akhiratnya lebih dulu. Terserah dunia anak saya, Allah yang ngatur. Tapi kalau ke boarding school, anak saya harus dapat dunia, tapi gak boleh ninggalin sholat. Beda gak bahasanya? Bapak ibu yang mana? Saya ulangi ya. Kalau orang tua yang sudah orientasinya tuh akhirat, kadang-kadang nekatnya berlebihan. Dunianya juga dia gak suka gak pikirin. Jadi saya punya dua lembaga pendidikan. Yang satu lembaga kaderisasi. Pokoknya udah Ustaz ambil anak saya ini Ustaz. Saya anak saya kalau diambil untuk agama terserahlah sudah. Betul-betul gak ditengokin 2 tahun gak dibayarin. Ngos-ngosan gue sebetulnya. Paling enak bikin sekolah ke ICM gini, orang tuanya sebetulnya yang pinter di sini. Dan orang tuanya yang bayarin yang kaya raya sebetulnya. Ini bercanda ya. Sambil mengingatkan. Jadi orang tua yang sungguh-sungguh akhirat oriented, betul-betul anaknya itu total. Dan biasanya anak-anak yang sudah akhirat oriented, total sudah. Pokoknya untuk agama, dunia insya Allah lokasi. Tapi ya dia gak terlalu concern gitu kadang-kadang. Ini kekurangannya. Tapi pokoknya akhirat anak saya Ustaz. Tahajud harus setiap malam. Baca Quran harus dia tekuni. Akhlaknya mesti baik meskipun dunianya kekurangan. Gak apa-apa Ustaz. Wah bagus. Betul-betul gak ditengokin 2 tahun. Tapi yang boarding school biasanya, ya haruslah dunia. Kan kita hidup di dunia. Nanti gimana berdakwah kalau gak punya uang? Kita kan juga butuh uang. Udahlah cari sekolah. Pokoknya anak saya gak lupa ngaji dan gak lupa sholat. Jadi semangatnya agak beda memang. Tapi kalau yang di sini dua-duanya insya Allah. Kelihatan dari wajah-wajahnya itu. Mau dua-duanya. Ya. Betul kan? Nah, sekali kan mengupgrade yang punya semangat separuh. Naikin, jangan kayak kemarin lagi cara berpikirnya. Makanya sering-sering hadir di pengajian bulanan seperti ini. Khususnya wali murid. Yang wali murid, angkat tangan. Yang wali murid, angkat tangan. Alhamdulillah ada perwakilannya. Karena ini bukan pengajian wali murid memang ya. Hari ini pengajian untuk umum. Jadi di ayat itu ada surga yang disiapkan untuk satu keluarga, tapi dengan satu syarat: wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli babin. Salamun 'alaikum bima sabartum. Di surga, keluarga yang berhasil masuk surga karena saleh bapaknya, saleh ibunya, saleha ibunya, dan saleh dan saleha keturunan anak cucunya berkumpulan di sebuah surga yang bernama surga Aden. Dan keluarga soleh seperti ini didoakan oleh malaikat. Dan itu di dalam surat Ghafir ayat 8 disebutkan. Rabbana wadakhilhum jannatu adeninillati wa'attahum wa man salaha min abwa min abaihim wa azwajihim wa dhurriyatihim. Ya Allah, masukkanlah ke dalam surga Aden yang kau janjikan keluarga-keluarga yang saleh bapaknya, saleha ibunya, dan saleh dan saleha keturunannya. Itu malaikat mendoakan. Dan para malaikat sejak di dunia berada dan menjaga keluarga seperti ini. Jadi ada rumah isinya setan semua, jarang malaikatnya. Dan ada rumah setannya dikit, cuma di kamar mandi. Semua tempat sudut rumah kebanyakan malaikatnya. Nah, rumah kita yang mana kira-kira? Dari jenjang hidayah tadi, ya, lihat nih. Rumah tangga yang sudah dapat hidayah level basic adalah lawal irsyad. Ya pokoknya anak saya sekolah. Di mana pokoknya dia harus sekolah. Sebatas ilmu dan dapat bimbingan dari ilmu. Tetapi belum mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dulu anaknya waktu masih SD masih rajin ngaji, SMP masih rajin sholat, setelah kuliah, setelah kenal pacaran, wah kacau hidupnya. Tapi dia menuntut ilmu. Namun sudah susah diajak untuk tahajud. Tidak lagi pandai berbakti kepada kedua orang tuanya. Ada gak yang seperti ini? Ada. Tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sudah mendapatkan taufik. Jadi sudah mendapatkan ilmu dari Al-Qur'an karena setiap hari diajarkan satu ayat, ada grup keluarga dikirim satu hadis, ya. Anak-anak kemudian sering diingatkan tentang kembali kepada Allah. Bagus. Sehingga keluarga ini sudah mulai tertata. Sholatnya sudah mulai baik, lingkungan keluarganya juga sudah menjadi soleh dan soleha. Tapi belum berorientasi surga dan neraka, kehidupan duniawinya masih. Misalnya, ya sekali makan malam sekeluarga biasanya malam minggu berapa? Kalau lagi malam mingguan nih, sekali makan keluarga berapa kira-kira? Ya kalau makan Indomie sih murah ya. Kalau untuk kelas-kelas wali murid ICM kira-kira sekali makan malam satu keluarga berapa? Hah? 500 minimal lah ya. Itu belum ongkos parkir sama bensin lah, cuma bayar doang di situ. Makan sama pajak. Tetapi kalau sudah orientasinya kepada surga dan neraka, ya ibadahnya, bahkan cara berumah tangganya, hartanya, betul-betul semua berorientasi kepada akhirat itu. Nanti jabaran detailnya bisa pada tingkat masing-masing. Cuma saya ingin bahwa keluarga-keluarga yang berorientasi kepada masuk surga sekeluarga itu, digambarkan di dalam ayat ini, berjuang agar setiap individunya menjadi keluarga yang saleh dan salehah. Dan bagaimana caranya agar semua situasi dan semua kondisi serta semua aktivitas-aktivitas di rumah digunakan agar kita semua berinvestasi ke surga dan membebaskan keluarga kita dari siksa api neraka, mulai dari dunia sampai ke akhirat. Nah itu nanti cara dia menata dapur, ruang makan berbeda. Misalnya kalau ruang keluarga yang sudah mulai ke surga nih, saya punya teman, saya gak mau cerita diri saya, saya punya teman bagus sekali. Setiap minggu, ya, minimal itu bisa 3 kali meeting keluarga. Dan disepakati, papa, mama, sama anak, yuk kita ngumpul setiap hari jam berapa? Di hari pertemuan keluarga. Dan pada saat itu forumnya bukan orang tua terus yang nyerocos, tapi orang tua banyak mendengar curhatan anak. Untuk kemudian di luar forum itu orang tua memikirkan bagaimana solusinya. Dan kemudian di seluruh kegiatan kehidupan orang tua memberikan solusi dari curhatan anak itu. Bapak ibu punya jadwal itu kan? Belum. Di grup aja kadang kagak ketemu. Saya bangga dengan keluarga ini. Meja makan itu menjadi sarana takliful qulub dan bersyukur kepada Allah yang luar biasa bagi keluarga seperti ini. Ruang keluarga itu betul-betul dijadikan dan semua fasilitas yang ada di dalamnya bukan untuk memecah belah keluarga dengan semua tontonan, tetapi bagaimana agar ruang keluarga ini menjadi ruang takliful qulub. Dan di rumah itu ada mihrab. Mihrab yang dari situ sebetulnya sumber rezeki di rumah itu. Dan istri walaupun tidak kerja keluar bisa menjadi pelipat ganda rezeki suami jika sering berada di mihrabnya saat suaminya pergi. Tapi biasanya istri-istri sekarang itu rajin ke mihrabnya, tapi mihrab mall. Di situ dia mendoakan suaminya. Ya Allah, gesekan hari ini 3 kali ya Allah. Gimana bayarnya nanti ya Allah? Lembutkanlah hati suamiku ya Allah. Karena udah 3 kali gesek ini ya Allah. Itu kalau doanya di mihrab mall. Tapi biasanya kalau istri-istri seperti Maryam, kullama dakhala 'alaiha Zakaria wajada 'indaha, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Qala anna laki hadza? Qalat huwa min 'indillah. Setiap kali Zakaria masuk ke mihrabnya Maryam, selalu didapatinya ada rezeki di sana. Ketika Zakaria bertanya, dari mana ini wahai Maryam? Maryam menjawab, ini dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ibu-ibu zaman sekarang bagus, seperti Maryam. Setiap kali suami pulang, langsung datang rezeki ke rumah. Apa? Gosen. Karena istri mesen dari kasur gitu. Suami pulang, Mbak nanti gini-gini ya, Mama mau ibu mau tidur. Gosen datang seperti Maryam zaman dulu lah gitu kira-kira. Ini nggak benar maksudnya kayak begini. Kalau istri saleh yang sesungguhnya tentu bisa menjadi pendamping suami, bisa menjadi pelipat ganda rezeki suami. Ketika orientasinya betul-betul keakhiratan yang sangat kuat. Karena Maryam ini setiap kali ditanya, dari mana rezeki wahai Maryam? Dari? Berarti betapa kuatnya tauhid si istri di rumah yang senantiasa menjadikan mihrab di rumah tempat bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pak, seorang ulama memberikan testimoni. Suami-suami yang sering melakukan sholat sunnah qabliyah dan ba'diyah di rumah, insya Allah rumah tangganya tentram. Apalagi kalau ngambil paket 12 rakaat. Bapak-bapak qabliyah ba'diyahnya ngambil paket yang berapa biasanya? Saya nanya serius, saya tidak butuh senyuman. Bapak-bapak biasa ambil paket berapa? Kan 2 paket tuh. Kalau Ibnu Mas'ud paketnya paket 12 rakaat qobliyah ba'diyahnya. Bapak-bapak berapa? Kalau suaminya ibu-ibu yang di sini 12 rakaat semuanya. Kalau bapak-bapak paket berapa? Ya paket tempo, tempo-tempo. Ini kerjain tempo-tempo tidak gitu. Ini pasti kerjanya juga di perusahaan tempo, tempo-tempo digaji, tempo-tempo kagak nih kayaknya. Testimoni ulama ini, siapa saja yang punya persoalan rumah tangga, terutama suami, yang sering melakukan sholat sunnah di rumah, bukan sholat wajib. Kalau sholat wajib di rumah itu namanya suami KW. Cocok jadi mujahidah. Karena dia suami salehah. Yang saya bicarakan adalah suami-suami yang sholat 2 rakaat qobliyah atau ba'diyahnya, apalagi paket 12 rakaat itu yang diambil, itu yang disebut dengan orang itu sudah punya kafling di surga. Manallahu lahu baitan fil jannah. Suami yang cerdas membangun suasana surgawi di rumah dan pada saat yang sama punya kafling di surga, bahkan digambarkan. Perlu ilmu Pak, tapi saya pikir nanti kita punya waktu khusus ya. Kita tuh dianjurkan agar punya rumah di tepian surga, agar punya rumah di tengah surga, dan agar kita punya rumah di jenjang-jenjang ketinggian surga. Saya punya teman, dia pengusaha di Ponorogo. Mas, sampean itu orang saleh. Jangan punya rumah di surga cuma di Ponorogo. Harus punya rumah di Menteng. Di pusat kota di Jakarta. Harus punya rumah juga di Pondok Indah, Mas. Ustadznya mengajarkan kemewahan. Kagak. Kita disuruh punya rumah di pinggir surga, kita disuruh punya rumah di tengah surga, kita bahkan disuruh punya kebun di surga, kita bahkan dijanjikan oleh Allah punya rumah di ketinggian surga. Silakan beli di apartemen yang paling mewah di apartemen pengusaha muslim, tapi ya untuk investasi, untuk aset, silakan. Untuk kepentingan-kepentingan surgawi. Jadi nanti misalnya kalau ada teman dari mana gitu ya, bisa mampir ke apartemennya. Enggak harus disewakan, tapi untuk kebaikan-kebaikan. Kalaupun disewakan, tapi penghasilan bukan untuk pribadi, ada kayak begitu, diwakafkan. Jadi sewa apartemennya untuk kepentingan dakwah itu. Sekaligus juga dia mempersiapkan untuk masa depan anak-anaknya. Anaknya masih kecil, tapi dia kemudian investasi. Nah, dari sisi ibadah, suami-suami yang sedang berjuang agar punya rumah di surga, sebelum sampai ke surga, bahkan punya kebun di surga, sebelum sampai di surga, investasinya dari dunia. Dan di antara bentuknya misalnya, kalau suami-suami bertanggung jawab itu, pasti akan berjuang mengamalkan hadis, barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 10 kali, akan dibangunkan rumah di surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa sholat sunnah 12 rakaat, akan dibangunkan surga di rumah oleh akan dibangunkan rumah di surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang-orang tua, suami-suami yang berorientasi surgawi, hadis-hadis, ayat-ayat yang terkait dengan surga sangat konsen dia pelajari, bahkan diamalkan sejak di dunia ini. Jemaah rahimakumullah, inilah sedikit yang bisa saya sampaikan. Satu jam sudah. Tadi saya mulai pukul 9.59, sekarang saya selesai 10.59, dan sekarang sudah pukul 11. Dan saya lihat sudah paham semua dan tidak ada yang ingin bertanya. Dan saya lihat semua juga kasihan sama saya. Ustaz boleh pulang cepat, katanya begitu. Dan kelihatannya karena kita sudah pernah bertemu, jadi enggak ada yang ngajakin foto kelihatannya di sini. Saya bersyukur baik-baik semua orang di sini. Setuju? Setuju? Tidak? Oke. Terus maunya apa? Baik, silakan kalau ada yang ingin diskusi. Ya, kasih mic-nya di sana. Ada wireless nih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada guru kita Kiai Haji Bahdar Nasir. Ada satu pertanyaan Ustaz yang ingin saya sampaikan terkait dengan penjelasan mengenai hidayah tadi ya. Hidayah dalalah wal irsyad sama hidayah itu taufik. Ini akhir-akhir ini memang sering saya dan keluarga dan istri terutama merasakan betapa memang ketika kita sudah memahami harus seperti ini ajarannya di rumah dan lain-lainnya, ternyata memang sulit sekali untuk bisa mendapatkan kemudahan dalam melaksanakannya itu. Nah, bagaimana tips atau trik supaya kita bisa mudah bersama-sama dengan keluarga, dengan anak, karena saya juga sudah punya anak kuliah dua orang, yang satu di SMA, semakin merasa berat Ustaz, untuk padahal itu semuanya di sekolah-sekolah Islam dan pesantren. Ya, itu mungkin Ustaz mohon masukkan nasihatnya. Jazakumullah khair. Ya kadang-kadang memang kita merasakan seperti itu ya. Ada kebutuhan komunikasi, ada perbedaan keinginan antara orang tua dan anak misalnya dalam masalah pendidikan. Dan ada suasana futur di mana ibadah kok menjadi berkurang. Yang pertama harus kita lakukan pada kondisi seperti itu, kita sebagai kepala rumah tangga harus evaluasi diri. Misalnya di antara tanda-tanda penghuni rumah ini sedang bermaksiat, digambarkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya ada tikus di rumah misalnya. Ya. Jadi tikus itu enggak semata-mata datang begitu saja sebagaimana halnya misalnya rumah ini bersih. Kayaknya bukan di lingkungan yang kotor, kok tiba-tiba ada tikus. Nah, urusan tikus saja, jangan cepat menyalahkan si tikus. Kita sebagai kepala rumah tangga harus introspeksi. Lebih dari itu, ada ibu-ibu yang tiba-tiba ketika buka mukernahnya, ada yang ular, ada yang tikus, ada yang kelelawar, macam-macam itu di rumahnya. Berarti ada yang kirimin juga di situ. Jadi saya mau bilang, ada banyak faktor yang menyebabkan rumah tangga ini bermasalah. Tapi kalau kita mau tarik akar persoalannya adalah maksiat. Dan ada futur dalam mulai menurun intensitas kesalahan di rumah itu biasanya. Nah, kalau masing-masing anggota keluarga merasakan dengan cara seperti ini, nanti problem solvingnya juga jadi bagus. Suami gak suka menyalahkan istri, istri juga gak suka nyerang-nyerang suami. Kalau masing-masing melihat dari sini angle-nya. Jadi misalnya gini, kadang kita berkelahi atau ya konflik dalam rumah tangga gara-gara mobil kita rusak. Apakah ditabrak, apakah kecelakaan, dan lain-lain. Padahal penghasilan yang haram itu ketika dibawa ke rumah, bukan cuma pasangan yang bermasalah, anak pun akan bermasalah. Bukan cuma pasangan dan anak bermasalah, pembantu pun bermasalah, sopir pun bawa masalah, dan bahkan digambarkan dalam hadis Nabi SAW, kendaraan pun bawa masalah. Jadi kalau ada masalah di rumah tangga dan kita ingin memperbaikinya, saran saya dua. Satu, introspeksi dan beristighfar. Ya, istighfar dulu, pasti ada dosa nih. Kalau gak dari suami, dari istri, atau dari dua-duanya. Ingat baik-baik itu. Dan yang kedua, mungkin mulai menurun ibadah di rumah ini. Sehingga Allah dengan kasih sayang menegur kita itu. Jelas ya? Karena begini, persoalan dalam rumah tangga seringkali ini sebuah rumah tangga ini, organisasi terkecil di tingkat sosial tapi yang paling dinamis. Suasana di kantor itu tidak lebih dinamis ketimbang suasana di rumah. Suasana di rumah itu bisa berubah tiba-tiba. Di kantor itu cenderung sudah ada aturan. Nah, untuk itu ada sebuah resep yang menarik dari seorang ulama. Kalau ingin rumah tanggamu bahagia dan tercukupi, ya, dari hadis Qudsi sebetulnya ulama ini mengambil, hambaku, penuhi hari-harimu dengan ibadah, maka akan aku kayakan hatimu dan aku hilangkan kefakiranmu. Jika tidak, kamu sibuk, kutambah sibukkan hatimu dan tidak kututupi kefakiranmu. Nah, rumah tangga yang begini berantem terus. Itu makanya kenapa saya katakan tadi, persoalan kedua setelah maksiat adalah mungkin ibadah yang turun. Jadi untuk memperbaiki rumah tangga kembali ke depan, kadang kita tidak sanggup untuk merubah situasi. Suami ibu sudah punya agama sebelum menikah. Istri bapak sudah kayak begitu dari emaknya dulu gitu. Kita ketemu gede sama dia, enggak mungkin kita bisa merubahnya. Itu sudah menjadi peradaban dia. Tapi ada yang bisa merubah, ibadah-ibadah kita. Sehingga apa menjadi akar persoalan di rumah, apakah kadang masalah ekonomi, kadang masalah karakter, kadang masalah komunikasi, ya ada saja, atau ada faktor-faktor eksternal yang datang. Ketika kita penuhi hari-hari dengan ibadah, Allah yang katakan, kukayakan hatimu dan kuhilangkan kefakiranmu. Secara ekonomi selesai, tapi yang paling penting, secara psikologis, kita akan mampu dengan mental yang ini menyelesaikan banyak persoalan di rumah. Ada lagi sebetulnya persoalan di rumah itu. Kalau kita udah kurang ibadah, ada jin yang tidak suka rumah tangga itu harmoni. Menstruasi, enggak zikir, sebelum tidur ngeliat yang serem-serem pula di WhatsApp, gosip kiri kanan, tidur, jin akan menginspirasikan tentang keburukan-keburukan suami. Bangun dalam keadaan capek dan sudah dibentuk cara berpikirnya oleh jin sejak semalam, bawaannya kesel saja sama laki bawaannya itu. Omongan jadi gak enak di rumah itu. Perbaiki ibadah. Kemudian yang terakhir, ini masalah teknis. Kalau masalah teknis, sebaik-baik cara untuk mengatasi persoalan adalah musyawarah di dalam rumah tangga. Dan itu kata kuncinya komunikasi. Kata kuncinya komunikasi. Misalnya, jangan ambil keputusan dalam keadaan marah. Karena ketika kita marah, setan yang memutuskan. Kalau setan yang memutuskan, benarnya saja salah, apalagi salahnya pasti fatal itu. Jadi sebelum mengambil keputusan di rumah, ya sebaliknya sholat duha dulu deh. Kalau sudah lewat waktu duha, ya sudah sholat sunnah mutlak saja. Sholat sunnah mutlak. Dan kalau perlu, bacakan ayat kursi, ini yang selanjutnya, di setiap sudut ruangan rumah. Mungkin, ya, ini misalnya nih, kemarin terdetek, jin di rumah itu kadang-kadang suka di tempat bejana-bejana atau guci-guci yang terbuka menganga gitu. Lihat jin itu yang suka membuat rumah tangga ini kacau, suka tinggal di situ tuh. Jauhi benda-benda, ada jin itu suka berumah, tinggal di dalam rumah. Ini bukan jin penunggu, tapi jin jahat yang suka di tempat-tempat yang memang di rumah itu ada gambar, atau ada patung, atau ada giok, atau ada keris yang mengandung unsur magis, atau jimat-jimat yang mengandung unsur magis, dia suka tinggal di situ. Dan ini kadang-kadang bisa menjadi penyebab. Walaupun ibadah ditegakkan, itu masih ada. Kalau enggak dibuang, itu menjadi sumber kekacauan di dalam rumah. Walau alam biswab, itu dulu. Ada yang lain? Oh sorry, di sini ada pertanyaan ya, yang ditulis dulu saya prioritaskan, yang ditulis dulu. Assalamualaikum Ustaz, penghasilan istri dipegang istri sendiri, untuk anak dan dirinya sendiri. Untuk menuntut ilmu dan sejenisnya, boleh tidak Ustaz? Ya, jadi istri punya penghasilan, penghasilan ini disimpan oleh istri sendiri. Ini egoisnya istri memang begitu, biarin aja. Ya, kita kan berapa bulan lalu saya nanya, Pak, harta suami adalah juga harta istri, setuju? Bu, harta istri adalah juga harta suami. Padahal dia kerja. Padahal dia statusnya menjadi istri separuh hari gitu. Atau istri paruh waktu. Banyak gak istri paruh waktu? Karena separuhnya dipakai kerja. Tapi pun udah jadi istri paruh waktu, masih menuntut harta suami adalah juga hartaku. Ini egoisnya perempuan. Tetapi yang dituduh egois selalu laki-laki. Ini terkait harta. Pak, hutang istri, walaupun dia istri paruh waktu, adalah juga hutang suami. Setuju? Setuju? Bu, hutang suami adalah juga hutang istri. Yang pelit itu sebetulnya istri, tapi yang tertuduh pelit adalah suami. Banyak alasannya memang. Sabar, Pak. Sabar. Di sana nih, Mbak, lu tahu enggak? Suami paling pelit sedunia itu laki gue. Padahal sebelum dia telepon, "Mas, kirim pulsa dong, Mas." gitu. Lakinya ngirimin pulsa. Tapi dia suami paling pelit di dunia ini. Laki gue gitu. Nah, tapi kalau ada situasi seperti ini, Bapak ridho enggak, Pak? Saya mau tanya nih suami dulu. Istri punya penghasilan, tapi dipegang sendiri untuk kepentingan dirinya dan pendidikan anak misalnya. Alasannya sih pendidikan, ya udahlah, enggak apa-apa. Bapak rela enggak begitu? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya kalau urusnya di rumah tangga ini enggak apa-apa, ya enggak ada masalah. Jadi al-adam hakama. Kalau memang di dalam rumah tangga ini disetujui, ya silahkan, gak apa-apa. Yang penting penggunaannya di tempat yang baik. Jangan sampai pengeluaran yang kamu pegang itu bisa melukai perasaan suami. Ngerti maksudnya? Faham? Apa? Keluarkan uang yang kau pegang sendiri hasil keringatmu itu di tempat yang baik. Kalau kita kaitkan dengan mahar, suami tidak boleh meminta lagi mahar dari istrinya yang sudah diberikannya, dan bebas istrinya mau kemana saja selama untuk kebaikan, tapi dengan catatan tidak melukai. Silahkan. Faham? Tapi saya yakin banyak yang gak faham. Ya sudahlah, saya nggak perpanjang. Tutup. Yang kedua, bagaimana cara menyikapi ujian yang datangnya dulu, ini mata saya, bukan tulisan yang memasang. Bantu saya. Ini bacain. Ini karena kebanyakan WA lupa nulis yang bagus. Bagaimana cara menyikapi ujian yang datangnya melalui suami? Oh, datangnya melalui yang suami. Kurang bertanggung jawab. Suami yang kurang bertanggung jawab. Yang pertama, istighfar yang banyak. Kenapa lu pilih dia dulunya? Udah, itu jawabannya, selesai. Bukannya lu dulu waktu apa suka sama dia lu modus-modus gitu kan, pakai sholat hajat, ya Allah, giliran kayak begini aja nanya sama ustaz gitu. Baik, bercanda. Tentu tidak semua laki-laki memahami tugasnya sebagai seorang suami yang bertanggung jawab. Apalagi biasanya nih, perempuan-perempuan yang mendapatkan suami tidak bertanggung jawab ini karena dia cari suami yang memang sejak awal bisa dia kondisikan. Ada yang kayak begitu. Perempuan dominan, perempuan yang ingin bebas, perempuan yang tidak ingin dibawa kendali laki-laki, sejak awal dia cari suami yang kayak begitu. Nah, ini persoalan biasanya seperti itu. Tapi yang ketika di tengah jalan, enggak, saya enggak begitu Ustaz, saya mau tiba-tiba berubah aja dia di tengah jalan. Ya, mau tidak mau, kita yang pertama kali sebagai pasangan, mungkin dia sedang khilaf, ketika sedang khilaf, disinilah fungsinya istri, untuk mengingatkan suami. Tapi saya beritahu, suami itu tipe yang susah dinasihati oleh istri. Betul? Ini pengalaman pribadi. Kadang-kadang memberitahu istri itu, memberitahukan suami agar bertanggung jawab, bisa dalam bentuk cerita, bisa dalam membacakan ayat atau membacakan hadis yang kira-kira memang itu kepada tanggung jawab dia. Dan tentu dicari momentum yang pas agar dia mau menerimanya pelan-pelan. Dan kalau mendapati suami seperti itu, jangan dibiarkan. Karena mungkin satu hari ibu capek, udahlah terserah lu deh. Ini lambat laun akan terus mengkristal dan perilakunya akan semakin sulit untuk dikendalikan. Tapi kata kunci yang paling penting adalah berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, minta agar Allah lembutkan hatinya, luruskan hatinya supaya dia bisa menjadi suami yang bertanggung jawab. Kemudian selanjutnya, bagaimana cara agar para suami tidak tergoda dengan pelakor? Ini istilah kriminal sebetulnya ini. Pelakor itu apa? Hah? Ini terbalik nih sebetulnya. Bagaimana caranya agar para suami tidak tergoda dengan pelakor? Terbalik ya? Harusnya apa? Pebinor katanya. Saya gak tahu, coba kita jelaskan. Karena pelakor sekarang banyak yang pede bisa mengambil suami orang karena sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pakai istilah dia enggak paham nih. Yang betul pebinor. Ah, enggak jelas juga istilah-istilah ini. Jadi maksudnya bagaimana agar suami tidak tergoda gitu ya? Ibu-ibu bisa jawab. Pertama, jangan terlalu cepat menyalahkan suami dulu. Ya. Yang namanya suami, gimana ya? Suami itu muda terus memang. Beda sama perempuan, suami itu konsisten. Coba, waktu bapak-bapak masih muda, suka yang muda atau suka yang tua? Yang muda, ya. Setelah setengah tua, suka yang setengah tua atau yang muda? Muda. Setelah udah tua, suka yang tua atau yang muda? Itu konsisten suami-suami itu. Kita tanya sekarang ibu-ibu. Waktu masih muda, suka yang muda atau yang tua? Waktu setengah tua, suka yang muda atau yang setengah tua? Gak jelas kan? Gak kompak. Setelah tua, mau yang muda atau mau yang tua? Gak jelas. Nah, saya bocorin nih rahasia suami dan rahasia istri. Jadi gimana caranya agar suami tidak pindah ke lain hati? Gitu ya? Pertama, definisinya dulu harus dirubah. Suami itu punya hak. Punya istri satu. Satu A, satu B, satu C, satu D. Ini yang bicara cowok berpihak sih ya. Ya saya bicara haknya dulu. Kan boleh dong, boleh dong, ya. Jadi suami itu berhak punya istri lagi A, lagi B, lagi C. Apakah ketika kamu bisa merubah takdir? Tak. Jadi saya nggak peduli. Yang kencang U-nya, karena kamu tuh tidak merubah takdir. Yang keras, U-nya yang keras. Tidak akan merubah hukum. Lagi. Tidak akan merubah karakter. Karena dia tercipta steril, kamu mono. Faham? Dudukan dulu persoalannya. Nah. Maksud saya, oh berarti Ustadz ngajurin poligami? Ya enggak gitu. Laki-laki dasarnya begitu. Jangankan dia, gue. Bapak-bapak cari pembenaran. Omongan saya enggak boleh jadi dalil buat Anda, belum. Ini belum selesai. Jangankan bapak-bapak, saya saja punya grup khusus untuk ngobrolin gituan. Supaya grup yang sudah serius ini jangan dicampurin gitu. Tapi beraninya ngomong doang gitu. Udah puas lah dia dengan ngomong gitu kira-kira. Ada yang kayak begitu. Ya. Tapi maksud saya begini, ibu-ibu sekalian. Suatu hari ada ibu marah-marah. Kamu harus jujur. Maksud kamu? Jujur, pilih aku tuh dia. Tanya deh sama laki lu, kalau dia mau jujur. Tapi persoalan kalau dia jujur, kamu kuat apa enggak? Nah, pada kondisi ini, kamu menuntut suami jujur atau bohong? Nih, kalau mau jujur nih, saya mewakili laki-laki seluruh dunia yang normal, bukan laki-laki jadi-jadian atau perempuan jadi-jadian. Perempuan itu kalau lagi marah, kata psikolog, mukanya oval kayak cowok, sorot matanya tuh kayak laki-laki, omongannya gak enak didengar. Sampai ada suami bilang, Ustadz, istri saya itu orang paling cantik sedunia. Tapi kalau lagi cemburu, terjelek sedunia, Ustadz. Jadi kalau kamu menuntut suami jujur, pilih aku atau dia? Ya dialah. Dalam hati nih, muka lu kayak cowok. Mata lu kayak laki-laki. Lidahnya sadis. Gak ada sayang. Kecuali kamu. Saya mau nanya, mau yang jujur atau yang bohong? Jawab. Bohong aja lah ya. Ya. Iyalah. Bohong dikit gak apa-apa lah. Demi menjaga keutuhan rumah tangga ini. Maksud saya begini. Melihat persoalan suami seperti itu, terutama terkait jatuh cinta sama yang lain, sebetulnya begini. Saya melihat, gak usah jauh-jauh, Rasulullah saja. Ya, kemanapun suami untuk mencari yang kedua, ketiga, keempat, hatinya sudah terpaut pada kamu yang pertama. Kalau kamu menjadi seperti yang semula, misalnya dia kenal kamu waktu kamu di zaman kuliah, ya dandanan seperti waktu kamu kuliah, walaupun umurnya udah 50 tahun. Salah ini. Enggak begitu. Maksud saya begini. Jangan terlalu cepat larinya ke fisik. Ibu-ibu kadang-kadang udah larinya, oke, aku ke salon. Padahal persoalannya kadang-kadang bukan di salon, mulut lu yang bau gitu. Ke dokter gigi mestinya, bukan ke salon. Memang saya agak bercanda. Tapi ini bisa menjadi contoh kasus dalam banyak hal. Ya pengalaman pribadi lah gitu kira-kira. Kadang-kadang yang diinginkan suami tidaklah seperti yang kamu duga. Tapi percayalah, bahwa suami itu sudah jatuh cinta sama kamu sejak awal. Ada yang istimewa pada dirimu. Ya mungkin hal itu hilang dari kamu. Tanya sama dia, Mas aku kurang apa? Pasti dia bilang, kurang ringan. Jangan tersinggung dalam hal ini, jangan. Ini juga bercanda. Tanya sama dia, kadang-kadang begini, suami-suami itu tidak secerdas yang kamu kira. Ajari dia bagaimana cara mencintaimu. Ya, apa? ajari dia cara mencintaimu. Kadang dia perlu diajarin. Suami itu kadang gak secerdas yang kamu kira, ya. Dan lebih tepat kalau kamu tanya sama dia, apa sih yang kurang dari aku? Apa yang lebih dari dia? Jangan tiba-tiba kamu lihat, oh dia lari ke sana, kamu dandanan kayak dia juga. Ya lain lah, kacau lah. Dia anak SMA, lu udah 40 tahun, dandanan kayak anak SMA. Yang kelihatan bukan kakimu, lu singkong bakar. Ini kadang-kadang perempuan tuh terlalu, apa ya, naif dalam melihat peristiwa seperti ini. Berusahalah kembali untuk merebut hatinya. Bersabarlah dengan semua kebijaksanaanmu, ya. Apalagi kalau misalnya begini, selama ini si suami sudah merasa tertekan, tapi ini kasuistik yang begini nggak common, ya. Selama ini istrinya dominan, istri juga yang membiayai, sampai satu saat si suami dapat kesempatan mendapatkan kembali kehormatan harga dirinya, dia seringkali berbalik. Tetapi begini, kadang-kadang perilaku menyebalkan dari istri ya terhadap saudara iparnya, perilaku dari istri terhadap ibu mertuanya. Istri-istri yang menyebalkan seperti ini kadang-kadang gak didukung oleh keluarga suaminya. Bahkan ibunya bilang, nah mumpung mama masih hidup, kamu cari deh istri yang lain. Padahal ibunya sangat membenci poligami. Tapi karena istrinya nyebelin, malah silaturahim, suka cemburu sama ibu mertua, suka konflik dengan saudara ipar, pelit untuk berbagi. Dia cuma cerita lagi jalan-jalan sama suami ke luar negeri, anak sekolah bayarnya mahal, tetapi ipar tidak merasakan kebahagiaan. Apa kata ibar? Kata iparnya, mas lu kawin lagi aja deh. Ya dia tetaplah jadi bini lu, tapi kayaknya susah deh. Tapi sebaliknya, kalau istri ini baik terhadap ibu mertua, baik kepada ipar, yang pertama kali marah kalau si suami nengok yang lain siapa? Mama malu punya anak seperti kamu. Istri kamu tuh baik sekali. Dia istri yang bisa bawa kamu ke surga. Wah, selesai persoalan. Iya. Nah, coba introspeksi lah. Jangan terlalu cepat menuduh suami. Tapi kalau udah kayak begitu, suaminya serahkan ke saya. Biar saya carikan yang cocok buat dia. Yang itu juga bercanda. Kalau enggak nanti saya bisa kebanjiran klien, Pak. Kasus rumah tangga semoga jadi dakwah nanti. Udah ya. Saya kira ada cukup. Ini pertanyaan cukup banyak, tetapi sudah jam 11.31. Sudah waktunya kita bersiap-siap menuju sholat zuhur. Dan ini pertanyaan akan saya bawa. Ya, mungkin nanti saya jawab di Instagram, di Facebook, atau di Twitter, atau di mana lah ya. Mudah-mudahan jadi jimat buat saya. Baik, terima kasih. Dan mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, sering-sering ajarkan anak doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min durriyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Doa-doa pertama tadi untuk anak, tapi secara keseluruhan orang tua tidak pernah boleh lupa terhadap doa yang saya ajarkan tadi. Itu menjadi doa wajib yang dibaca oleh kedua orang tua setiap hari. Rabbi habli minas salihin. Walaupun sekarang anaknya sudah terlahir, doakan terus. Semoga anak kita menjadi anak yang saleh. Ketika kita mendengar informasi, jangan langsung marah kepada anak kita. Rabbi habli minas salihin. Ketika ada yang ngeselin dan tidak sesuai kemauan kita dengan kemauan anak, Rabbi habli minas salihin. Kemudian kalau ingin memperbaiki situasi anak, situasi rumah tangga, ingin mulai dari ibadah, perbaiki sholatmu dan cara berdoanya. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min durriyati rabbana wa taqabbal du'a. Kalau kita sudah mulai dari situ doanya dan di situ prakteknya, apa janji Allah? Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkan seluruh keluargamu mendirikan salat dan bersabarlah yang banyak dalam mengajarkan salat kepada keluargamu. Kalau itu sudah kamu lakukan, la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Dalam tafsir disebutkan, aku tidak akan bebani kamu capek-capek cari rezeki, aku yang akan datangkan rezeki ke rumahmu. Kalau salat sudah ditegakkan di dalam rumahmu. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Di depan mungkin ada buku tentang masuk surga sekeluarga. One day saya akan bikin seminarnya secara khusus dan pembahasan selama 6 jam. Mungkin lebih teknis pada saat itu. Silakan kalau mau lihat bukunya di depan. Sebelum pulang duduk dulu. Kan belum, masih ada MC. Ya, masih ada MC, duduk dulu. Nah, etika di pengajian gitu. Kan kalau komandan upacara dulu baru keluar, baru kan anggota gitu ya. Ini lebih taat di komandan upacara daripada pengajian. Duduk dulu baik-baik. Duduk yang manis. Nah, ibu-ibu sekalian, ini kondisi pilpres, pileg ini. Ini kita lagi dipecah belah sesama umat Islam. Siap jaga persaudaraan, siap jaga persatuan. Siapapun yang nanti menang di pemilu atau di pileg, Islamlah yang harus berkuasa. Islamlah yang harus jaya. Islamlah yang harus kita tegakkan. Sepakat? Nah, karenanya jaga persatuan, jaga persaudaraan, jangan mau diadu domba. Ya. Nah, tetapi ini butuh pengorbanan. Ya, butuh pengorbanan. Saya dengan teman-teman di Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia sedang canvassing ideologi umat, terutama dalam kepemimpinan dan akidah tentang kekuasaan. Mungkin beredar belakangan ini ya, viral video saya yang berbaju batik merah itu tentang tauhid ya. Ini lagi viral sekarang. Insya Allah kalau tauhid yang menjadi pegangan kita, Allah akan berikan kepada kita pemimpin yang adil. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan yang terakhir, mohon doanya dan mohon dukungannya. Karena paslon yang sedang kita dukung ini enggak punya cukup dana. Ya, ibu-ibu yang bergerak nanti, siap jaga TPS? Siap bawa nasi bungkus sendiri? Siap modalin yang jaga TPS agar tidak terjadi kecurangan? Siapapun pemodal yang ingin menguasai Indonesia secara politik, kalah dengan uang umat, kalah dengan uang rakyat. Setuju? Siap berkorban? Mudah-mudahan Allah berkahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairan ustadzina. Kita persilahkan Ustaz untuk ke